Kita mau terus, kita lanjut. Biarpun gelap-gelap kita lanjut, oke? Katanya hari ini konser Mentari seru, tapi Grogot kurang seru. Tidak ada yang lompat-lompat hari ini. Sekarang kita lompat-lompat, setuju? Setuju kita lompat-lompat! Ayo Grogot, kita lompat Grogot! Jo, jo, jo, jo, jo, jo! Wow! Yo! Jo, jo, jo, jo, jo! Jo, jo, jo! Setiap kali engkau datang ingin menggoda diriku, engkau gunakan tubuhmu juga rayuan mautmu. Ayo Grogot, go, go, go. Sebenarnya aku tahu semua tentang dirimu, siap lompat lagi Grogot. Mana rocker Grogot? Baru seru lompat-lompat. Masih kuat? Masih kuat buat lompat? Penguasa hidupku. datang.